إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله إخوان في الدين ونفس المسلمين رحمه ورحمكم الله فإنشاءالله تعالى akan kita lanjutkan pembahasan kita dari sifat salat dari hadirat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan dari pembahasan yang pertama, syarat salat yang pertama yaitu dukhulul waqt. Masuknya waktu salat adalah syarat yang pertama dan paling diutamakan di antara syarat-syarat baik selain daripada niat. Adapun berikutnya kita memasuki syarat yang kedua dari syarat-syarat salat. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala at-taharatu min al-hadatsil asghar wal hadatsil akbar. Syarat kedua dari syarat-syarat salat adalah at-taharah, bersuci min al-hadatsil asghar, dari hadats kecil wal hadatsil akbar maupun hadats besar. Wal hadatsul asghar, kata beliau, hadats kecil ma'aujabal wudu'a, adalah perkara-perkara yang mewajibkan seorang untuk berwudu. Hadats kecil adalah apa-apa yang mengharuskan seseorang untuk dia berwudu. Ini hadats kecil, seperti buang angin, seperti buang air kecil, seperti buang besar, dan apa-apa yang keluar dari dua lubang selain dari berkaitan iman. Makanya dari sini, mereka keluar dari berhayat kufas dan juga mani dalam mulut, dan mani. Maka apa lagi, buang besar, buang angin, itu termasuk di antara hadis-hadis kecil yang seseorang diwajibkan untuk berwudu ketika tidak sholat karenanya. Wal hadatsul akbar, adapun hadats besar, kata beliau, ma aujabal ghusla, adalah apa-apa perkara-perkara yang mewajibkan seorang untuk mandi, mandi besar, mengharuskan seorang untuk mandi, seperti yaitu nifas dan air, seperti pula seorang yang junub dengan keluarnya air mani. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil tentang syarat yang kedua ini bahwasannya syarat yang syarat-syarat salat adalah suci dari hadas, bersuci dari hadas, kedua jenis hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil caranya mensucikan adalah dengan berwudu, dan hadas besar caranya mensuci adalah dengan mandi. Dasarnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak akan terima salat apapun. Nanti dong. Dia tinggal bentuk kata atau sisi yang nanti orang dinyatakan lebih sholatun, bukan sholatun, tapi sholatun dalam konteks siyaku al-kalimah di siyaki nahi, konteks kalimahnya negatif. La tuqbalu sholatun, tidak akan diterima sholatun, ini kalimah negatif. Dan di situ ada sholatun isim kata benda dengan bentuk nasirah menunjukkan umum, tidak akan diterima sholat apapun di lagi buhurin tanpa bersuci. Dan bersuci di sini mencakup dua jenis, mensucikan yaitu bersuci dari hadas kecil maupun bersuci dari hadas besar. Maka hadis yang berikan ini, hadis riwayat Muslim dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencakup perintah untuk bersuci, ya, dari kedua jenis hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan hadis ini jelas menunjukkan tentang istirahat atau dipersyaratkannya, dipersyaratkannya bersuci dari kedua jenis hadas ketika hendak mengerjakan salat. Bahwasannya bersuci dari kedua jenis hadas ada termasuk di antara syarat-syarat salat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun," tidak akan diterima salat apapun tanpa bersuci. Tanpa bersuci. Adapun tanpa perkara bersuci, ini telah kita bahas ataupun sebelumnya di dalam kitab Bukhari ataupun tentang pembahasan bersuci. Dan mengingat pembahasan ini kalau dibahas kembali akan sangat panjang lebar, baik itu menyangkut sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hukumnya, kewajiban-kewajibannya ataupun sunnah-sunnahnya. Ya, dan demikian pula ketika tidak seorang mendapatkan air untuk berwudu atau ada air namun tidak sanggup untuk berwudu dengan air, maka pengganti adalah ayam mau berwudu dan bagi berwudu yang baik. Dan demikian pula tata cara berbayar pun telah kita bahas di masjid ini juga sebelum kita bersama. Ya. Ada pun mandi. Ya, mandi adalah ada dua tempat, sifatul ijza dan sifatul kamal. Tata cara mandi yang sekedar sah saja cukup, yang wajib-wajib ataupun yang kedua sifatul kamal, sifat mandi yang sempurna. Ada sifat yang sah, ya, seorang menggulungkan ataupun merasakan air ke sekujur tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kakinya, ya, maka seluruhnya dia gulungkan ataupun dia rasakan air ke seluruh badannya, ini telah sah mandinya. Ya, ada pun sifat tata cara mandi jenazah, mandi besar yang paling sempurna juga pernah kita sebutkan. Dan ini mirip dengan juga atau mandi jenazah itu sebagaimana di mandi besar. Dimulai dari bersihkan kemaluan, kemudian membuka anggota wudhu, kemudian mengenai kulit kepala, mengelangi rambut kepala, kemudian sampai menggulungkannya dan mulai dengan yang kanan. Baik kewajiban-kewajiban yang pun jelas-jelas. Ini kurang lebih tentang bersuci dari kedua jenis hadas, bersuci dari hadas kecil maupun bersuci dari hadas besar. Adapun sholat yang dipersyaratkan padanya bersuci di sini, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala selanjutnya, beliau mengatakan, wala farqa bainan nafilati wal fardhi, dan tidak ada beda antara sholat-sholat sunnah dengan sholat-sholat fardu. Sama-sama semuanya diperkenankan harus bersuci, baik sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, rawatib, ya, dari zuhur maupun maghrib juga, ataukah sholat-sholat sunnah, ya, baik itu duha yang bukan rawatib, qabliyah, ba'diyah, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya, sholat malam. Demikian pula tidak ada bedanya, ya, adalah sholat-sholat fardu, sholat-sholat wajib, lima waktu ataupun Jum'at, ya, dan Id, dua hari raya Id, ya, Al-Fahim, Jumat wajib, ya. Maka semuanya dipersyaratkan padanya bersuci. Ya. Apabila dia memiliki hadas besar, tidak cukup dan belum sah jika dia belum bersuci dari hadas besar dengan mandi. Meskipun dia wudhu 100 kali, meskipun dia wudhu sempurna mungkin, namun kalau dia memiliki hadas besar yang belum dia sucikan dengan mandi junub atau mandi besar atau mandi haid dan lepas, mandi besar, maka tidak terangkat hadasnya, dari hadas besar dengan semata-mata berwudu, dikarenakan wudu hanyalah bersuci mengangkat dari hadas kecil semata. Ya. Adapun seorang mandi bersuci dari hadas besar, apakah itu telah sah dari hadas kecil dengan berwudu? Artinya kalau sudah mandi tidak perlu lagi untuk wudu. Ya. Nah, maka masalah ini berbeda. Jumhur ulama berpandangan kalau sudah mandi cukup dan tidak perlu berwudu. Jumhur berpandangan dengan hadas besar bersuci dan disucikan dengan meratakan air ke seluruh tubuh dan termasuk yang terkena air adalah anggota wudu, ya. Maka jumhur berpandangan tidak perlu lagi. Apalagi ketika seorang mandinya dengan mandi kamal, sifatun kamal, mandi sempurna, di mana setelah dia mencuci kemaluannya sudah didahulukan. Sudah tidak lagi menyentuh kemaluannya semuanya. Terus sudah dia bersihkan. Kemudian setelah itu dia berwudu, ya, dia berwudu. Kemudian terakhir akhirnya apakah dia awalkan ataukah dia akhirkan? Nah, dia sudah berwudu dulu. Kemudian dia mandi. Maka ini lebih meyakinkan lagi, saya pendapat jumhur ulama, bahwasanya setelah mandi, yaitu hadas kecil pun terang-terang. Akhirnya pendapat paling dibenar ulama. Dan tidak sebaliknya. Adapun seorang berwudu saja, maka yang terangkat darinya adalah hanya hadas kecil. Namun hadas besar belum terangkat ya dari dirinya, kecuali dia sudah mandi. Adapun dia belum mandi, maka masih ada hadas pada dirinya, menyebabkan sholatnya belum sah. Ya, adapun hadas besar sudah dia sucikan, maka hadas kecil pun terangkat menurut pendapat jumhur ulama. Dan yang dibedakan di sini apakah sholatnya sholat sunnah, sholat fardhu, semua diwajibkan bersuci, baik dengan hadas kecil maupun besar. ولا فرق بين صلاة لها ركوع وسجود وصلاة ليس لها ركوع ولا سجود مثل صلاة الجنازة. Dan tidak pula dibedakan apanya, yakni tidak dibedakan dari sisi diharuskan bersuci. Ini mencakup semua salat, salat sunnah maupun salat fardhu. Dan tidak dibedakan pula antara salat yang memiliki ruku maupun sujud seperti salat-salat yang memiliki ruku dan sujud dengan salat-salat yang tidak memiliki ruku maupun sujud, semisal salat jenazah, salat jenazah. Di mana salat jenazah tidak ada padanya gerakan ruku maupun sujud. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala karena di hadapan kita tidak ada majlis. Sehingga seorang dalam salat jenazah hanya berdiri tanpa ada gerakan membungkuk, rukuk maupun apalagi sujud ya, di hadapan majlis. Meskipun seorang niatnya lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang rukuk ataupun sujud di hadapan halal ini terjadi majlis dalam salat jenazah, kubur demikian pula. Adapun sutrah maka ini berbeda. Ya, salat kok macam ada sutrah, ada batu atau Ka'bah atau benda yang lainnya. Maka ini perkara yang berbeda dan bahkan telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pernah salat menghadap anak panah yang dia takut atau ombak kecil. Ya. Dia juga pernah salat yang menghadap Ibnu Rahil yang melarang kendaraan tunggangan. Ya. Pernah pula bahkan beliau sholat yaitu di tembok kamar beliau dan dia dalam beliau dan akhirnya Aisyah radhiyallahu anha dan demikian beberapa yang seterusnya. Ada pun sholat menghadap mayit ataupun kuburan maka yang diharamkan dan tidak diperbolehkan dan sholat jenazah tidak ada rukuk maupun sujud. Namun dia boleh disebut sholat. Ya. Dan Allah SWT menerang wala taqum ala qabri. Saya disebutkan pula salat jenazah dengan istilah yang masyhur, dia adalah salat jenazah. Maka ini semua diperkerasakan sama harus bersuci badan. Apakah salat sunnah atau salat wajib, salat orang yang memiliki rukuk sujud ataupun yang tidak. Semua diperkerasakan badannya bersuci. Ini syarat yang kedua dan diringkas oleh beliau tidak dijelaskan sebab kalau menjelaskan sifat wudhu atau sifat tayamum pengganti atau sifat wudhu sifat mandi ya tidak maka ini butuh tetap tersendiri disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Fahar sehingga disebutkan di sini dan mengatakan kita dalam kitab Salat dan ini tadi dijelaskan daripada Ma'arah bersuci ini adalah disyaratkan pada Salat yaitu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Asyarat Ustaz, dan ini penting juga ya, mengingat bahwa tadi harap para mana kita yang belum belajar mestinya untuk belajar dari tata cara bersuci. Ya. Jangan sampai seorang salatnya cara tidak sah tanpa berwudu, dan jika wudunya tidak sah, tentunya salatnya itu juga tidak sah. Oleh karena dia butuh untuk mempelajari tata cara wudu yang sah. Ya. Lebih-lebih lagi bagi seorang talib ilmu dan seorang untuk mengutamakan pendidikan pula semangat mempelajari sunnah-sunnah. Agar sesuai sekarang kita memasuki syarat ketiga dari syarat-syarat salat. Qala al-mu'allim Allah Ta'ala asyarat tsalits ijtinabun najasah. Syarat ketiga adalah menjauhkan najis, menjauhkan ya, najis, membersihkan najis atau ya, menjauhi najis dalam salat. Allah yakuna fi thawbika najasatun wala fi badanika najasatun wala fi al-bub'ati allati tusalli 'alayha najasatun. Agar jangan sampai pada pakaianmu ada najis, jangan sampai pula pada badanmu ada najis, dan jangan sampai pula ada pada tempat yang engkau lakukan salat padanya ada najisnya. Jadi tiga perkara ini, dan kalau begitu fastinabun najasah, maka menjauhkan dari najis pada salat di salat satu mawadhi adalah pada tiga unsur, adalah pada tiga tempat. Itu apa? Al-badan, yang pertama pada badan, bersihkan badan dari najis dari ujung ke ujung. Yang kedua wasiyab, bersihkan najis dari pakaian yang kita gunakan untuk sholat, ya. Dari ujung sampai ujung. Wal bu'ah, dan yang ketiga bersihkan najis yaitu pada tempat yang kita gunakan untuk sholat. Tiga perkara, badan kita, pakaian kita, dan tempat yang kita lakukan sholat badan. Pakaian kita, badan kita, dan tempatnya. Kemudian beliau merinci dan menyebutkan dalil-dalil tentang perkara ini. Wad dalilu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qulya bi tabiyyin ay bi tabiyyin kabir lam yuqam ba'du ay inna ma kana la yadallu bi tawajja bil jabal. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan ya, dibawakan kepada beliau seorang yaitu anak kecil, yaitu bayi kecil lam yuqam ba'du, yang belum disapih, harus dipong, disapih, belum disapih, ya paham ya disapih, nah ini terisi apa, terlebih dikubi, ya kemudian disapih. Al-innahu kana la yazalu yatawajjaha bil jilatain. Maknanya bahwasanya anak kecil ini atau bayi ini masih diberikan asupan ya, makanan berupa air susu ibunya saja, belum makan makanan yang lain. Uti yang bisa bikin Nabi SAW dibawakan ke hadapan beliau seorang bayi laki-laki. Tapi adalah bayi laki-laki, kalau jariah bayi perempuan. Fabala ala tawbi, maka anak atau bayi laki-laki tadi pun kencing di pakaian Nabi SAW, kompol di pangkuan yang Nabi SAW. Padahal dimain Fa'ad ba'ahu iya, maka Nabi SAW pun meminta, Nabi SAW pun meminta untuk diambilkan air. Fa'ad ba'ahu iya, maka Nabi pun melipratkan air ke tempat ya, pakaian beliau tersebut. Jadi beliau setelah diambilkan air, beliau ini kan beliau tuangkan atau beliau lipratkan ke tempat yang beliau terkena air tersebutnya. Dari sini disebutkan dalam beberapa riwayat dalam ini ada sedikit mungkin faedah keluar sedikit masih berkaitan dengan bersuci. Bahwasanya para ulama membedakan antara cara bersuci bayi laki-laki dan bayi wanita. Adapun bayi laki-laki, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makan cukup dengan memercikinya dengan air. Ya. Maka ini sudah sah. Ya. sudah dianggap bersuci. Adapun bayi perempuan, maka harus dilepas pakaiannya, harus diutek atau dicuci, ya, kemudian baru bisa dipakai. Ya, mungkin semua untuk kering, kan mulai harus dicuci. Harus dilepas atau diutek atau dipilas dengan air, dipilas dengan air. Adapun bagi laki-laki, Nabi SAW di situ tidak melepas bajunya ketika diopoli bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Jadi sebutkan para ulama, demikian yang dapat yang lain, dibedakan yang bagi laki-laki maupun bagi wanita. Dengan dalil yang sahih, dalam hal ini, hadis Mustafa alaih dalam Bukhari maupun Muslim, yaitu bab baulul hijjan, khusus Bukhari, bab tentang air kencing anak lelaki. Demikian pula disebutkan mungkin dalam bab dalam kitab Thaharah bab hukmu baulul tibli rabbi hukum air kencing anak kecil lelaki yang masih menyusui. Dan anak bayi laki-laki pun syaratnya dari harus yang masih menyusui. Ya. Sebab juga air kencing ini berkaitan. Ya. Berbeda antara laki-laki dengan wanita, satu. Dan yang kedua, berbeda pula air kencing bergantung dengan konsumsinya. Kalau dia sudah makan makanan lain, mungkin kesulitan atau mungkin kumul atau mungkin tanaman buah-buahan di sana yang lain karena juga mungkin berubah-ubah dan berbagai macam. Ya. Maka air kencingnya pun akan berbeda, apalagi petai. Ya. Apalagi petai berbeda. Ya. Ini yang sesuatu yang kita buang baik air kencing maupun air gas tadi, ini juga ada hubungannya dengan apa yang kita makan. Maka di situ disebutkan para ulama sebenarnya adalah bayi yang belum lepas dari pasukuan, belum dicapai. Dan yang kedua, bayi itu adalah rahimah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membuat aturan, Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Ya, kenapa kok dibedakan? Terkadang manusia tahu hikmahnya karena begini dan begini. Terkadang pula kita belum tahu hikmahnya. Ternyata setelah diteliti dari sisi, oh ternyata memang berbeda. Air kencing laki-laki dengan wanita, unsurnya berbeda. Oh ternyata begini dan begini. Oh ternyata demikian dan begini. Dan beberapa hal-hal yang lain lainnya. Al-Muhim al-Tulihan yang namanya Asyari membuat syariat adalah yang paling tahu tentang yang diciptakannya. Kenapa ini demikian? Kenapa ini demikian? Kenapa kalau imam salah laki-laki mengatakan subhanallah? Kenapa kalau wanita bertepuk tangannya dan tidak mengucapkan subhanallah? Ya. Kenapa kalau laki-laki awalnya berbeda dengan wanita? Ya. Ya, ini apa ditutupi bagaimana pakaiannya dan kemudian bulan terakhir ketika sholat apa saja harus ditutupi. Ya, kalau ikutnya laki-laki terlihat bahkan jubahnya itu terpecah, kalau wanita tidak. Kenapa dibedakan antara ini dan itu? Al-Muhyiddin, Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang syariatnya. Sedemikian yang seorang muslim mereka mengikuti syariat dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit berkenaan tentang permasalahan, yaitu mencucikan pakaian dari bayi, laki-laki maupun wanita, dibedakan, dan demikian pula hendaknya bayi laki-laki tersebut yang belum dicapai dari persusuannya. وَيُنْتِنُوا أَنَّا جَعَلَ هَذَا جَمِيلًا لِلْقِبَاتِ. Mungkin untuk kita jadikan dari ini sebagai dalil tentang dipersyaratkannya, yaitu wudhu atau bersuci pada pakaian. Jadi, bahwasanya wajib dan disyaratkan ketika mau sholat harus cuci pakaiannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dan mencucikannya, ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini kita disebutkan sekali dengan jelas, tetapi dijadikan oleh para ulama jadi bahwasanya hal tersebut sah dan sudah dianggap suci jika dipakai untuk sholat. Itu pun ada beberapa yang lain mani yang sudah kering. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah terkena pada izar sarung beliau dan dia cukup mengeringnya. Kemudian beliau mungkin dipakai untuk sholat. Maka di sini ada pembahasan-pembahasan tentang masalah membersihkan najis dan ada beberapa dari najis-najis yang dibedakan saat cara membersihkannya. Oleh karena yang para ulama mengatakan air kencing bayi laki-laki termasuk najasah, itu najis mukhaffafah, najis yang ringan artinya. Dan najis mubalaghah yang berat seperti air liur anjing, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah najasah, yaitu mutawassithah, najis pertengahan adalah sisa dari yang lain-lainnya, yaitu dari najis-najis yang selain daripada kedua hal tadi. Dan kita lanjutkan dari Al-Quran, ada dalil-dalil yang lain yang lebih jelas menunjukkan tentang dipersyaratkannya sucinya pakaian dari najis ketika tidak sholat. Di antara dalil tersebut, Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi iz khala'a na'alayhi fa wada'ahuma an yasarihi. Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat radhiyallahu anhu menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah memimpin salat dengan para sahabatnya, iz khala'a na'alayhi, tiba-tiba di tengah salat beliau melepas kedua sandal beliau. Fawada'ahuma 'an yasari, maka beliau letakkan sandal beliau di sebelah kirinya. Falamma ra'a dzalikal qaum, ketika para sahabat makmum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas sandal di tengah-tengah salat, al-qaumu 'alaihim, mereka pun segera ikut-ikutan melepas sandal-sandal mereka semua. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, maka setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salatnya, selesai beliau menunaikan salatnya, qala Nabi, menegur para sahabat, ma hamalakum ala ilqa'ina li'alikum, apa yang mendorong kalian, apa yang menyebabkan kalian untuk kalian ikut melepas sandal-sandal kalian. Qalu, para sahabat menjawab, ra'ainaka alqaita na'alayka fa'alqaina li'alana, kami tadi melihat anda melepas kedua sandal anda ya Rasulullah, kami pun ikut melepas sandal-sandal kami. Maka Rasulullah pun menjelaskan, inna Jibril alaihi salam atani fa'akhbarani anna fihi ma qadara aw qala hadza. Sesungguhnya tadi Jibril alaihi salam, utusan Allah dari kalangan malaikat, datang kepadaku. Fa'akhbarani, dan Jibril pun memberitahukan aku bahwasannya pada kedua sandalku ada kotoran, alqala aja, atau noda, ya, kotoran ataupun yang dimaksud dengan najis dalam sandal beliau. Waqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur, maka apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaknya ia lihat, hendaknya. Fa'in ra'a na'alayhi qadaran aw ada, jika dia melihat ada najis pada kedua sandalnya, hal dia mencahdu, hendaknya dia bersihkan najisnya daripada sandalnya, wa yusalli bihima, dan hendaknya ia sholat dengan keduanya. Hadis ya sahih dan lafaz ini telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Allah Ta'ala. Bahkan kisah ini saya ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Hadis tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat dengan sandalnya. Ya. Dan ketika itu masih Nabi Muhammad masih berpahdir, ya. Dan diperbolehkan, bahkan bukan hanya diperbolehkan, disebutkan di sana ini termasuk hal yang disunnahkan. Namun sebagaimana telah kita jelaskan, bahwasanya perkara ini disebutkan di mana oleh para ulama, terlebih di mana seperti yang ada zaman sekarang, ya, begitu pula untuk diperbolehkan, namun kita orang hendaknya yaitu memperhatikan bainal maqarib wal mafasid, antara maslahat dan mafasid. Tidak seorang berhukum menghukumi dengan perasaan, apakah itu kemudian yang penting ini kan menegakkan syiar, ini kan sunnah Rasul sallallahu, ini kan menghidupkan sunnah yang mati, tanpa dia memperhatikan ajaran Rasul sallallahu dalam menerapkan sunnah. Di sisi yang lain, juga tidak orang kemudian menghukumi satu hukum dengan perasaan, kok menurutnya kok. Dan seperti itu hadisnya, jelas pasti. Kok sunnah, kok pakai sunnah, gimana? Al-Islam, agama kita dibangun bukan dengan akal dan perasaan, meskipun akal ini digunakan untuk memahami, menghafalkan syariat. Namun hukum dalam Al-Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga boleh ada seorang, dan bukan hanya di hutan atau di gunung, di pantai, ketika datang waktu sholat dia pakai sandal gunung atau yang lainnya, dia pakai dan dia yakin itu tidak ada najisnya, silahkan dia sholat di atas tanah, pasir pantai, di atas rumput pegunungan atau hutan. Bahkan di rumahnya, ya, ketika dia di rumah pakai sandal yang bersih, tidak dosa, ini bahkan bukan hanya boleh, bahkan makruh disyariatkan. Karena ini mendisi sebagian mereka yang Yahudi, Yahudi ketika datang ke Bukit Tursina atau Bilwa di Mufansa di Tua, Bukit Tua yang disebut mereka fahla'na alaika, tapi mereka Bilwa di Mufansa di Tua, lepaslah lalu kata Allah SWT kepada Musa, karena engkau sedang berada di lembah Bukit Tua. Baik mereka Bilwa di Mufansa di Tua. Disebutkan oleh para ulama bahwa ini karena umat yang terdahulu, ya, maka perjalanan dalam agama kita adalah pertengahan dan paling sempurna. Diperbolehkan seorang menggunakan apakah kaos kaki, kemudian sholat, apakah demikian pula kaki, selama dia yakin bersih dari najis. Dan sebagaimana ada dalam di masjid, dia perhatikan kondisi masyarakat yang jangan sampai kemudian menimbulkan fitnah madharat yang lebih besar. Adapun masyarakat yang tidak menerima, maka silakan dia terapkan, dan siapa yang menginginkannya, bahwa dari masjid ini dia termasuk yaitu orang yang menghidupkan ajaran agama yang telah mati. Karena semakin Arabi berkata banyak yang tidak diketahui. Ya, banyak yang tidak diketahui, terlebih ketika yaitu zaman telah banyak ditinggalkan majelis-majelis ilmu tentang hadis-hadisnya Rasulullah. Sementara perkara ini, Alhamdulillah dan gamblang, baik Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, para ulama, dan jumlah mengetahui sama sekali di antara mereka dari A'immah al-Madahib al-Arba' ini, yaitu tentang permasalahan ini yang mereka mengharamkan perkara jadi. Hanya saja para ulama menyarankan ya, atas orang memperhatikan masalah-masalah ya, ketika dia tidak menerapkan sunnah di tengah masyarakatnya. Nah, dia mulai dari yang masih wajib dulu, dia mulai dari yang paling penting dulu, baru yang kemudian lalu-lalu. Dan ini apa banyak dengan yang terakhir disebutkan, Rasulullah berjanjat untuk tempat dengan para inovasi Ka'bah. Tapi khawatir kaumnya tidak terima. Kalau Ka'bah dibongkar, dibangun sesuai persis bangunan Nabi Ibrahim AS. Rasul paling tahu, Ka'bah ketika dibangun Nabi Ibrahim seperti apa, Rasul paling tahu. Ya. Dan Rasul mengatakan, laulah makafata kaum ini ya'ayah, lah jantul Ka'bah. Seandainya bukan karena khawatir kaum ini ya'ayah, aku akan bongkar, akan hasilkan Ka'bah. Walah balaihu ala sa'idin, aku akan bangun kembali. Bila nomor dibangun kembali, persis di atas pondasinya Ibrahim. Walah al-Fakhu Baba ila Rab, aku akan tempelkan pintunya ke tanah. Tidak di sini di atas, tapi pintunya di bawah. Walah ja'alzul laha babay, aku akan bikin pintunya dua, sudah pintunya di sana. Dan demikian pula disambung kepada hijab yang sering disebut oleh orang Ibn Ismail yang melengkung, yang merupakan bagian dari Ka'bah di Kapun. Ya. Al-Muhim, namun khawatir kaumnya tidak terima, bahkan khawatir mereka murtad meninggalkan Islam, Rasul urungkan ingatannya. Ini menunjukkan bahwa perkara-perkara sunnah, karena masyarakat belum tahu, dan ada pengusaha, berpikirah ini, berpikirah bersih, berpikirah ini, tidak apa-apa, namanya, apa, menghormati masjid, kok berpikirah-pikirah. Akhirnya sudah belum paham. Belum kan? Sampai tersebar ilmu, mereka paham, bahwa Rasul pun mereka yang melakukan dari proses, baru mungkin dari lakukan. Ini tadi, dari riwayat di sini kita kembali ke hadis Abu Sa'id al-Khudri, wa hadha yadullu ala annahu la yajuzu lil insan ay yastaqiba thawban najasan fi shalah. Dan dari ini menunjukkan bahwa dia tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk yaitu dia diiringi atau di memakai pakaian yang najis dalam salatnya. Dan yang namanya naklai sendal adalah termasuk pakaian libas. Namun libas dengan lain pakaian kaki. Di dalam sebutnya oleh para ulama ada libas kepala, ada pakaian kepala, terus apakah itu orang tua, atau imam, atau laki-laki yang diserudungkan atau dibuka, serta bagi wanita imam, serudungnya, dan berbagai macam jenis pakaian wanita, laki-laki yang disebut. Laki-laki ada fetis, kuplok, kelompok, ada imam, wanita pula bisa berkerudung, ada niqab, hajar atau yang misalnya dikenal. Terlepas dari para ulama mengatakan sunnah atau khawatir, dan tidak ada dari para ulama yang mengatakan haramnya, yaitu niqab. Tidak Imam Syafi'i, tidak Imam Ahmad, namun ini menjadi ini. Saya diingkari sejadinya oleh para ulama karena yaitu dikaitkan dengan amalan-amalan teroris. Ya. Karena dan saya mau ketika baca Quran jangan tinggalkan bacaan Qurannya. Ketika ada teroris melihat itu jangan tinggalkan saya berikutnya. Namun tinggalkan terorisnya, terorisme tinggalkan amal-amal jeleknya. Ya. Ada pun tentang perkara yang dijelaskan, Nabi berjilbab, Abu Bakar berjilbab, Umar berjilbab, Uthman berjilbab, ya, demikian pula beberapa perkara yang lainnya, maka seorang tidak saya mengingatkan, demikian pula semalaman terjadi yang lain-lainnya. Kembali ke masalah ini, jadi yang jelas dalam hadis ini, bahwasanya diwajibkan seorang untuk membersihkan pakaiannya dari najis dalam sholat. Baik itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, pakaian kaki, kaki, ataupun sampai pedis dan yang lainnya, meskipun hanya terkena di sana pedis, juga terkena, maaf ya, kotoran sesak, apa namanya, mati basah, ya. Kemudian tutup, kena juga. Maka ada dia cuci apakah sujud ya, apakah dia ganti almuyang dia cuci dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dan demikian pula sebenarnya kalau bicara tentang hadis ini maupun hadis sebelumnya ada banyak faedah-faedah dalam kedua hadis ini. Namun ini di antara pokok pembahasan kita bahwasanya diwajibkan yang seorang membersihkan pakaian dari najis. Dan faedah yang penting yang lain mungkin juga di sini diberi memberitahu Rasulullah SAW dalam sholatnya kalau di sejalan ada najis. Ini dalil menunjukkan bahwasanya seorang boleh memberitahu tawannya sedang sholat kalau melihat ada najis yang mengganggu. Kok tak ajak ngomong ya, tak ajak bicara ya, padahal dia di kantor. Ya, kita lihat di sini ini ada telak misalnya, ya, apa ada kotoran, ada yang lain. Atau istrinya ini kan, loh kok misalnya pakai sarung ini kan, sarung ini tadi kan kena opolnya di gendut, misalnya. Kena opolnya itu, kok dipakai, diingat kan? Mas tadi sarungnya ada kemudian ketika dengar langsung dilepas sarungnya lanjutkan sholatnya. Di sini Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Rasulullah SAW meneruskan sholatnya ketika diberitahu. Karena Rasul tidak bicara. Yang batal itu kalau seseorang ngomong-ngomongan dengan orang lain. Namun diingatkan Rasul dengar paham sudah lepas berangkat dan lanjutkan sholatnya bersama. Dan ini termasuk faedah yang penting dari hadis ini. Wa'illah sebenarnya ada banyak faedah dari kedua ini, namun ini beberapa yang penting terkait dengan pembahasan. Kemudian pula wadzalilu ala ta'arati zub'ah. Dan dalil-dalil yang lain kalau mau diperpanjang tentang dalil wajibnya bersuci dan pakaiannya disucikan dari najis ini banyak. Baik dari firman Allah ataupun dari hadis Rasulullah yang lain. Seperti diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakaffir wa thiyabaka fatahhir. Warudzah masjid wala tamat tasbih wa lirabbika fakbir. Dalam surat Al-Mutaffir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hai orang yang berkumpul, qum berdirilah, fa'anzir dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakaffir, wa rabbaka fakaffir. Dan Rabbmu maka takbirlah. Dan kepada Rabbmu maka agungkanlah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka sucikan, pakaianmu maka bersihkan. Dan para ulama di sana membahas bahwasanya itu bukan hanya dalam sholat, bisa dalam perkara yang lagi disebutkan. Dan sebagian yang menyebutkan wajah beberapa tahir adalah pakaianmu yang bersihkan dirimu dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena ada beberapa tafsiran, namun yang jelas zahir dan mencakup dari kandungan ayat tersebut adalah pakaianmu, yakni pakaian zahir ketika sholat wajib untuk disucikan dari najis. Dari seorang ketika sholat, wajibnya adalah fathir dan pakaianmu maka bersihkanlah. Jadi yang jelas perintah dari Allah SWT untuk membersihkan dan mencucikan pakaian, baik itu pakaian untuk pakaian kepala atau kaki atau badan. Selanjutnya wajib ala taharatu zubah. Selanjutnya adalah jadi tentang wajibnya mensucikan, membersihkan al-zubah tempat sholat dari najis. Qauluhu ta'ala di antara dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tahhir baitiya lit-taa'ibina wal qa'imina wa ruk'a'is sujud. Jadi itu dilihat di sana di surah Al-Hajj ayat ke-26. Ini Al-Hajj. Dan ada juga atau mungkin yang saya ingat, wathahir baiti lit-taa'ibina wal-'aakifina wal-ruk'a'is-sujud. Bersihkanlah rumahku, rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebut Al-Hajj ayat ke-26, mungkin bisa dilihat di surat Al-Hajj ayat ke-26, wathahir baiti dan bersihkanlah rumahku, yakni masjid. Baik Masjidil Haram pada khususnya maupun yaitu yang lainnya. Kenapa? Ada di sini bersihkan rumah, rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Adapun wathahir baiti lit-taa'ibina dan kita lakukan untuk orang-orang yang kuat, maka ini khusus hanya bagi Masjidil Haram, Ka'bah, ya, dan Masjidil Haram. Dikarenakan tidak ada tempat yang disyariatkan untuk seorang mengelilingi satu tempat dalam rangka tahabbud atau taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara mengingkarinya, kecuali hanya Ka'bah. Lari, tidak ada yang lain. Tidak berhusus, tidak apa, kondri, tidak makam Syekh Fulani, tawaf di kuburan, ya, dan disebut wali ini, wali itu, tidak diserahkan dan tidak dihalalkan tawaf dalam rangka ibadah, memutari dalam rangka ta'wil, ya, beribadah, mengagungkan Allah SWT di tempat tersebut dengan mengingkarinya, kecuali hanya ada Ka'bah. Tidak yang lain, tidak. Kondri ini tidak, kandil tidak, yang lain-lainnya ke tempat-tempat yang lain. Hanya ada Ka'bah. Ada pun mengitariannya, karena ini mau apa? Mau ke sana harus muter U atau membeda muter ibu benar atau alun-alun bukan dalam rangka ta'abun, maka ini perkara yang mahluk tentang mubah yang ada pun seorang peningatkan dengan ibadah kayak mau muter ini atau tak benteng atau alun-alun atau tak candi dengan rangka dalam rangka ritual ibadah. Maka ini termasuk bukan hanya yang tidak diharapkan dan tidak boleh, maka terancam demikian pula pelakunya dengan ancaman yang besar tidak lain. Sebenarnya kita tahu, tidak kita, yaitu diancam tidak dapat minum di telaganya Rasul Rasulullah dalam masa, ya, dihalau. Dan kita tahu, paling nak latah di mahadat juga dan beberapa yang lain tentang ancaman-ancaman apa yang membuat perkara baru dalam masa. Maka dalam rangka ibadah tidak ada tempat manapun yang boleh diingkari, diputer. Ya. Dalam rangka ibadah kecuali hanya Al-Ka'bah saja. Baik. Kemudian disebutkan bahwa di baiti ta'ini dan sucikanlah rumah untuk orang-orang yang tawaf dan ta'ini orang-orang yang qiyam salat wa rukuk sujud dan orang-orang yang rukuk lagi sujud. Ya. Jadi ada lagi disebutkan Allah wal abidin dan sucikan rumah untuk para orang yang istiqam di masjid dan membersihkan masjid ini amalan para nabi. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah buat tahdhir dengan bentuk mushaf tunggal dan bersihkan dari engkau satu orang. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Kemudian pula Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya. Mereka yang membawa masjid ini disebut tahmirul masjid. Tahmir itu artinya memakmurkan dengan bangunnya, merenovasinya, membersihkannya, dan segala fasilitas. Ini tahmil masjid. Dan fadilah tak, dalam masjid ini ada adab-adab yang dapat membuat ketua yang lebih utama. Dan makmurnya mungkin bukan sebatas ya, membangunnya, kemudian dibiarkan pasang lontar. Subuh, subuh, makhluk, tidak ada. Kalau begitu kan dia pasti penuh masjid. Tak bukan seperti ini. Makmurkan masjid yang hati ini adalah dengan ibadah karena diharapkan ada pembangunnya yang tidak termasuk, namun itu adalah bersihkan sudah perantara agar supaya ketika sholat tidak berhujana, tidak berhujana dan berhujan. Oleh karena yang kita lakukan adalah pertengahan, tidak berlebihan dalam sisi, tidak pula juga yaitu tidak diisi. Kita lakukan sampaikan ibadah yang mau pakai timpasan, tidak pakai timpasan, yang mau pakai ini. Ketika itu menunjang kenyamanan untuk kehidupan dalam sholat, ya, maka demikian kita nanti dipastikan tidak apa dijadikan angin untuk kita persekutuan udara demikian juga dengan diwangi-wangi supaya tidak ya terganggu pola bau sholat kok mampu untuk itu sultan sultan juga dan bersihkan dan perlu diingat bahwa tahara ini mencakup dua tahara isinya dan tahara materi membersihkan itu jadi yang memang sisi, ya ini betul-betul sisinya untungnya ada. Dari kotoran, pembersihan, dibuang, dari najis, dijaga. Dan juga ada pembersihan masjid secara maknawi, yaitu dari dosa-dosa dan dari ajaran dari masjid. Ya. Ada yang diajarkan di masjid ini ajarannya berimpang, ajaran sesuatu yang dijaga. Ya. Kadang dalam satu masjid itu ngumpul, bukan kalau ngumpulnya ini hanya masalah hilang sedikit, hilang masalah turun, tidak masalah. Satunya yang mengatakan dunia sholat subuh tak warnuk nih nih seperti Imam Syafi'i, satunya sholat subuh dunia istirah tegak hilang ya masalah para ulama berbeda benar. Namun kalau hilangnya perbedaannya dalam masalah prinsip masalah usuluddin yang para ulama sepakat tentang ya jadi kamu tidak mengerti apa yang berbeda mesin yang mengurus mesin membersihkan dan ini lebih dituntut daripada sekedar membersihkan kotoran hati ya kalau dikatakan mesin kan tidak saya buat seperti ada orang yang masyarakat butuh dirinya katanya ini butuh berat kita sediakan, butuh juga kita sediakan. Kajian yang ini kita adakan, kajian yang ini juga kita adakan. Kalau sama-sama berbeda, hanya dari sisi yang perbedaan yang tidak habis, tidak tersela, tidak masalah. Namun kalau perbedaan yang masalah berbeda, ini seperti mati beratur. Ibarat menyediakan obat yang membahayakan. Maka ini tentunya juga perlu dijaga dari perkara-perkara seperti ini. Dan ya, memaklumkan muslim ini jadi amalannya para ulia, para nabi-nabi Bani Israil maupun yang lain, dan ini amalannya mulia. Dan saja di sini diwajibkan yang memberikan tempat salat dari angin. Kemudian disebutkan wa amru Nabi sallallahu alaihi wasallam ala baulil a'rabi dal mu'minna. Dan yang lainnya, Nabi SAW memerintahkan untuk dituangkan air pada air kencingnya orang Arab Badui. Orang Arab Badui dari dusun, ya, tidak paham, dia datang ke masjid, kemudian kencing di pojokan masjid. Kencing di pojokan masjid. Ya. Kenapa anak-anak di Jemaah Nabi Allah? Dari sahabat anak di Jemaah Nabi Allah, kalau dia menceritakan, baik nama anak muslim masjid, ketika kami sedang di masjid. Ma'a Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW. Ija'a Arabiyun, tiba-tiba datang seorang lelaki Arab tadi. Fatama yadur di masjid, dia pun berdiri dan kecil di masjid, di pojokan masjid. Dan kita lanjutkan tadi dan kandungan insya Allah pada Al-Azhar Barat. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu kita lanjutkan. Anas bin Malik menceritakan ketika kami ada di masjid bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang Arab dusun, Arab Badui. Kemudian ia pun masuk berdiri dan kencing di masjid, yakni di pojokan masjid. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم segera berdiri dan mengatakan kepadanya Muhammad kata-kata untuk menghargainya, mencegahnya dari perbuatan itu. Suruh berhenti dari menyindir. Qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم pun berkata la tujrimu jauh, jangan kalian mencercaya, diamkan dia. Fatarabuhu hatta bana, sehingga mereka pun membiarkan orang Arab Badui tadi sampai yang selesai kencing. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu, setelah selesai barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut. Faqala lahu inna hadhihi al-masajid la tahluhu li shay'in min hadha al-bawl wa la al-qadar wa inna ma hiya li dhikrillahi azza wa jalla wa salati wa qira'ati al-qur'an. Setelah selesai orang Arab berdiri tadi kencing, Rasulullah SAW memanggil. Dan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas adanya untuk dikenai air kencing semacam ini. Walal qadar, tidak pula kotoran atau najis. Innama iya lizikrillah azza wa jalla. Agar tetapi masjid-masjid ini hanya untuk mengingat Allah. Wa sholat, untuk sholat. Wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ini di antara yang tidak terpaksa pada tiga hal ini saja. Dan juga ini di antara perkara yang paling penting. Itu mengingat Allah SWT. Dan masjid yang dibersihkan dari membangunnya, membersihkannya dan seterusnya, ini amalannya para nabi. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang bangun Ka'bah, Nabi Muhammad SAW datang pertama kali ke Madinah. Sebelum bangun rumahnya, beliau membangun masjid. Ada tiga hal besar yang dilakukan ketika di Madinah. Ya. Satu, membangun masjid untuk mengingatkan dan itu adalah sebagai wasilah untuk sholat, mengingatkan kehidupan akhirat, ya, membenahi masyarakat melalui masjid. Dengan masjid tempat berkumpul yang sehari 5 kali, 10 orang saja. Dan ketika ada yang tidak berangkat, tidak hadir, waktu kalian tidak apa-apa. Penakutan imam untuk kalian melihat-lihat yang imam khawatir, siapa tahu ada yang tidak hadir. Selama 2 minggu, 9 minggu, saya tidak pernah lihat. 2 bulan ada, oh bulan sakit di sini. Oh, saya ini sekarang. Alhamdulillah. Kemudian perkara 2 besar, beliau adalah dilakukan ikhwah Islamiyah, dilakukan seperti yang kedua, persaudaraan di antara sahabat, lingkaran di antara muslimin. Yang kedua, lingkaran dulu, jadi yang kami ini. Jadi sahabat Aus dipersaudarakan dengan Khazraj, sudah sama-sama Ansar, yang Ansar dengan Muhajirin dipersaudarakan, dihantar. Dan yang ketiga, terhadap yang non-muslim, diberikan perjanjian damai dengan Yahudi ketiga ini. Ya. Perjanjian damai supaya sama-sama menjaga situasi damai, kondisi aman, stabilitas aman, tidak ada yang mengganggu dan terus. Namun ketika Yahudi ini terus mulai dibawa wanita di pasar, ditarik di baginya, Rasul mau dibunuh, bahkan sahabat juga yang dibunuh, dan Rasul dilempari alat penggilingnya di pati dari atas. Hampir saja, Rasul diberitahukan Jibril, sehingga Rasul mengizinkan selamat dari kisah pembunuhan. Dan Yahudi adalah dia mengundang Rasul makan, ini khaifat, selesai. Dan banyak lagi. Maka di antara jenis-jenis Yahudi macam-macam. Ada yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari Madinah, tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Mungkin ada tiga pembilan besar, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Qainuqah. Ada di antara mereka yang seluruhnya hidup ini tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Karena mereka berkali-kali melanggar perjanjian damai. Tidak boleh tinggal di Madinah. Dan suruh pergi dari Madinah. Kamu dibiarkan itu. Dan ada di antara yang selama yang ini, yang laki-laki semuanya hukum penggantian. Kecuali wanita dan anak, semuanya dihukum mati. Karena Quran biasa demikian ini di 80 selam. Sudah akan tegas dari mungkin atas hukum Nabi Muhammad. Dan ada pula yang ketiga, Taibah. Setelah mereka sebelum dalam hukum, mereka maklum, mereka melobi. Supaya kami dibiarkan itu, jangan dibunuh, Rasul memenuhi. Sudah dibiarkan itu. Ini Taibah. Dan setelah dibiarkan itu, masuk mereka pun melobi untuk diperbolehkan untuk bercocok tanam, mengolah hasil panen mereka. Ya sudah dibiarkan. Namun bagi hasil 50-50 sampai itu masuk kau. Mereka berusaha berkurang dan lain-lain. Sampai di masa mereka sudah diampuni, Rasul diundang makan. Diundang makan daging kambing. Dan mereka tahu kesukaan Rasul dalam paha kambing-kambing. Padang. Dibumi rasul yang banyak. Kemudian Rasul bisa mengobrolkan antara paha kambing itu berbicara. Membisi Rasul Sultan ini ada rasul. Dan sudah sempat hampir selama itu. Dan ada akar sampai di wafatnya itu. Meskipun tidak besar. Namun ada sempat mengambil dengan hal ini. Namun dijual dari itu. Ya. Namun sahabat yang lain, Al-Barra ibn Ma'ruf terbunuh. Karena itu sama-sama makan. Al-Muhaymin. Ini hadir. Maka Rasulullah SAW mengadakan ikatan perjanjian. Dan dia dijual membangun masjid. Yang terlibat dan dakwah, kemudian pula juga tindakan persaudaraan kata kuat dan juga orang-orang yang di luar Yahudi dan bagaimana penyikapannya ini ada ketegasan komite, namun di sisi lain juga Islam tidak menghendaki itu dari awal sejak perangkat. Ya. Namun ya, ketika memang diusahakan diupayakan lalu dijaya mereka justru menghalangi perhalangan dijaya. Ya. Dilarangnya dakwah Islam di tempat tersebut. Kalau tidak orang di timur diajari, itu tidak boleh. Dan terus beberapa hal yang lain dan seterusnya. Tidak lain, tidak lain. Dan akhirnya beberapa hal ditempuh dan masing-masing ada tempatnya. Kembali ke sini. Saya ini adalah ketika orang Arab bagi dari kecil di pojokan masjid. Ya, para sahabat tidak mengajinya dan mencelai. Para sulitnya nasihat. Ya, sampai dua saja kecil baru waktu nasihat. Ya. Al-Qamatullah Rasulullah SAW sebenarnya disampaikan Rasulullah SAW dalam penabdiyat Iqala fa'amara rajulan minal qawm faja'a bidalin minma fasyadnahu alaihim. Sehingga kemudian Rasulullah memerintahkan seorang sahabat dan datang membawa seember air kemudian dituangkan ke dibersihkan ke tempat kerja di masjid tadi. Ya, fa'amru Nabi SAW yusabba alal qawm. Ini ada banyak faedah ya, dari hari ini. Ya, sikap pertengahan dan bagaimana menasihati dan terjadi sebagian ada yang menghargikan dengan keras juga tidak benar ya. Tapi juga dibiarkan tanpa dibersihkan tanpa dinasihati orangnya juga tidak benar biarkan saja orang tidak usah dinasihati dan usah dipanggil demikian pula juga biarkan tempatnya gelap namun tetap dilakukan usaha upaya ketegasan namun dengan hikmah dan tidak putih. Maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan. Dan disebutkan oleh para ulama, kenapa di sini ada dalil penting faedah mengambil seseorang akhob mudharat, mengambil madharat yang lebih ringan. Kalau ada manfaat, ada madharat, dia tentunya memilih manfaat daripada madharat. Namun kalau ada sama-sama perkara, dua-duanya ada efek sampingnya. Tapi ambil efek samping yang lebih ringan. Ini jika orang yakin, kalau kita nggak tahu ya, daripada memang benar. Milih mana dasar yang kita betul-betul ini yang kita aman tidak kita itu sudah berjalan. semua adalah takdir Allah SWT, namun tetap dituntut dan berakhir. Ada satu orang yakin, ini maksudnya, ini ada efek samping namun lebih besar, yang ini efek samping namun lebih ringan, maka dia tempuh efek samping lebih ringan. Orang tadi ketika dihadir, ya, akan dia mungkin tertinggal, sehingga tidak mau menerima dakwah Islam. Ini yang pertama. Sehingga tidak mau lagi saya terhadap dakwah Islam. Ketika di tengah-tengah yang kedua, ketika dia lalu dari kerjanya, berhenti di tengah-tengah kerja akan membahayakan kesehatannya. Orang baru kena kerja diberhentikan. Yang ketiga, bisa jadi dia kerjanya sampai kemana-mana. Sehingga bukan hanya di pojok masjid, ketika dia lalu, bahkan malah sampai ke tempat-tempat lain dari masjid, dan demikian bisa jadi kena pakaiannya sehingga tidak bisa untuk sholat. Pakaiannya kena. Maksudnya lebih banyak, maka Allah itu merasa membiarkan. Sudah teratur, biarkan, baru dilihatkan. Dan kaidah yang paling penting dalam pembahasan kita di sini tentang syarat salat yang ketiga, wajib yang membersihkan najis dari pakaian. Maka Nabi telah memerintahkan ayyi qabba al-bawl untuk dituangi air tempat kencing terlebih alladhi fil masjid ala masjid al-ma'an dengan air ya dulu ala wujudi tadhiri makan salat, menunjukkan wajibnya membersihkan tempat salat. Ya, maka ini kita bahas. Dan tadi telah kita sebutkan tiga hal wajib: bersihkan badan dari najis, yang kedua bersihkan yaitu pakaian dari najis dari ujung kepala tadi sampai bawah, yang sampai pun tangkas dia atau sendal juga di rumah mau pakai sebelum tadi tadi. Dan yang ketiga adalah dari tempat salatnya, apakah kita karpet atau ataupun tempat salat kita atau masjid pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan di sini kita berada di Allah taala pembahasan tentang syarat ketiga yaitu wajib yang membersihkan dan mengaji dalam salat. Ada beberapa contoh contoh yang bermasalah. Insyaallah kita bahas di salat insyaallah taala nanti lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah. Terima kasih.